بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله teman-teman yang dirahmati Allah, kembali kita berkumpul, kembali kita berjumpa, kembali kita bersilaturahmi secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah sampai pada bab salat berjamaah setelah libur sekian pekan gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat dan juga jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah, bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin wa ayyu mawdhi'in shalla fil masjidi bi salatil imami fihi wa huwa 'alimun bi salatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam 'alayhi wa ayyu mawdhi'in shalla fil masjid, dan dimanapun tempatnya shalla, dia melakukan salat fil masjid, di dalam masjid, bi salatil imami, ngikutin salatnya imam fihi, di dalam masjid tersebut, wa huwa alimun bi salatihi, dan dia tahu salatnya imam, artinya dia tahu gerakan imam, ajza'ahu, salatnya sah, malam yataqaddam alaihi, selama dia tidak mendahului imam. Ini kata Imam Syekh Abi Suja'. Ahlan Syazul Kifli, ahlan Pak Jagat. Assalamualaikum. I'lam, ketahuilah, kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, i'lam, ketahuilah, anna li sihhatil iktidai, bahwasanya untuk keabsahan salat berjamaah, sihat, sah, iktidah itu salat berjamaah. Jadi untuk sahnya berjamaah, syurutan, itu ada beberapa syarat. Ahaduha, yang pertama, ini salah satu syarat salat berjamaah. Ahaduha, yang pertama, al-ilmu bi salatil imam, yaitu makmum, al-ilmu, makmum itu tahu bisoratil imami, dengan sholat imamnya. Ay al-ilmu, atau tegasnya, yang dikatakan tahu dengan sholatnya imam itu adalah al-ilmu bi-af'alihi zahiroh, yaitu mengetahui gerakan-gerakan yang zahir. Jadi gerakan yang sifatnya zahir, seperti berdirinya imam, kemudian ganti jadi ruku, kemudian berdiri i'tidal. Sedangkan gerakan yang tidak terlihat, ghairu zahirah, seperti misalnya bacaan imam, bersedekapnya imam, itu kan enggak kelihatan. Nah, itu tidak disyaratkan tahu. Jadi untuk dikatakan sah berjamaah, makmum harus tahu gerakan imamnya, gerakan yang zahir. Nah, standar untuk dikatakan tahu itu apa? Ah, gitu. Jadi syarat berjamaah itu makmum tahu gerakan imam, gerakannya itu, standar tahunya itu, standar tahu gerakan itu apakah harus lihat atau boleh cuman dengar doang gitu. Atau hanya sekedar apa namanya ngikutin yang depan aja gitu. Nah, ini bentar dijelasin. Wa hadza la budda minhu, dan ini sesuatu yang harus. Ya, ya harus, karena kalau dia enggak tahu gerakan yang zahir daripada imam, dia kan enggak jadi berjamaah. Jadi berjamaah itu harus ngikutin gerakan yang zahir daripada imam. Itu walaupun gerakan-gerakan yang tidak zahir yang enggak kelihatan, enggak diikutin enggak apa-apa. Seperti nanti imam bersedekapnya di mana, kita enggak harus. Imam nunjuk apa enggak waktu tahiyat, kita enggak harus ngikutin. Imam duduknya iftirash apa tawaruk, kita juga enggak harus ngikutin. Jadi yang harus diikutin itu gerakan zahir. Jadi syarat sholat berjamaah, al-ilmu al-ilmu bisolatil imam. Tahu sholatnya imam, ay al-ilmu bi'af'alihi zahira, yaitu dia tahu gerakan zahirnya imam. Wa hadza labudda minhu, ini sesuatu yang harus. Wa nasa ahlan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Malik Pak Sumaryanto, alhamdulillah. Wa nasu alaihi syafi'iyu, dan ini yang dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi syaratnya harus tahu. Cuman standar tahunya ini belum nyampe nih, belum dijelasin. Wa tafaqa alaihi, inilah teksnya Imam Asy-Syafi'i, wa tafaqa alaihi, dan bersepakat. Wa tafaqa alaihi al-ashab, dan seluruh ulama ashab, ulama Asy-Syafi'i bersepakat soal ini. Tsumma al-ilmu, baru dijelasin standar yang dimaksud ilmu, tahu itu apa? Tentang gerakan imam. Tsumma al-ilmu, kemudian yang disebut dengan tahu, ilmu, standar tahu gerakan imam itu, qad yakunu, bisa jadi, bi musyahadatil imam, emang dia ngeliat imam, dia langsung lihat imam. Itu yang pertama. Jadi standar tahunya dia langsung lihat imam. Au musyahadati ba'di shufuf. Yang kedua, nah ini yang kedua nih yang ringan. Artinya yang biasa dilakukan yaitu musyahadati ba'di shufuf, dia menyaksikan sebahagian shaf di depannya. Jadi dia enggak mesti imam melihat imam, tapi dia ngelihat gerakan orang-orang yang ada di depan dia. Karena shaf pertama ngikutin imam, nanti shaf yang kedua ngikutin shaf yang pertama terus begitu. Jadi untuk dikatakan tahu gerakan imam itu enggak mesti ngeliat imam. Yang pertama ngeliat imam, yang kedua itu bisa saja dengan melihat gerakan shaf yang ada di depannya. Waqad yakunu, dan juga bisa jadi, ini yang ketiga berarti. Bisima'i sautil imam, itu dengan menyimak atau mendengar suaranya imam. Jadi bisa ngelihat shaf yang di depan. Yang ketiga, untuk standar-standar dikatakan tahu itu adalah sima, yaitu mendengarkan. Walaupun mungkin dia enggak lihat. Posisinya jauh, dia cuma dengan depan speaker doang begitu. Nah, itu sudah sah sholat berjamaah. Au bisima'i sautil muballigh, atau dengan mendengarkan saut al-muballigh, suaranya muballigh. Suara imam enggak kedengeran, tapi ada suara muballigh. Muballigh itu ini. Muballigh itu kalau kita sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu biasanya ada muballigh. Jadi kata imam, sami'a Allahu liman hamidah. Muballighnya bilang, Rabbana lakal hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, gitu, itu muballigh. Jadi suara yang habis suara imam itu mubalik. Gitu. Mubalik itu muncul ketika Sayyidina Nabi Muhammad SAW sakit. Ketika Sayyidina Muhammad sakit, Sayyidina Nabi Muhammad itu kan kemudian SAW memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk jadi imam. Tapi satu pagi kan kemudian Sayyidina Nabi Muhammad SAW tiba-tiba masuk. Sayyidina Abu Bakar udah jadi imam. Nah, gitu. Akhirnya Nabi Muhammad masuk jadi imam, Sayyidina Abu Bakar yang awalnya jadi imam itu posisinya berubah. Jadi mubaligh. Nah, itu awal pertama kali mubaligh ada itu ketika Nabi Muhammad sakit. Nabi Muhammad sakit suaranya tidak terlalu keras, karenanya Sayyidina Abu Bakar berinisiasi gitu untuk mengeraskan suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadi mubaligh. Itu awal mula ceritanya mubaligh. Artinya kalau kita di sini di Indonesia di masjid di musala butuh enggak ada mubaligh? Ya butuh enggak butuh. Kalau emang jemaahnya banyak, speakernya mati, ya butuh ada mubalik. Dan mubalik posisinya nggak mesti di belakang imam. Dia bisa aja ada di shof ketiga, ada di shof kedelapan. Sekiranya makmum itu butuh informasi tentang gerakan imam. Nggak kelihatan, nggak kedengeran. Nah, disitulah mubalik posisinya. Tapi kalaupun kedengeran imam yang mubalik, nggak ada masalah, tetap ada. Toh di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, nggak perlu mubalik sebenarnya. Tapi mubalik tetap ada. Gitu. Jadi untuk tahu syarat sah berjamaah, makmum harus tahu gerakan imam. Nah, standar tahunya itu bisa empat. Pertama, dia ngelihat imam. Yang kedua, dia ngelihat shof yang ada di depannya. Yang ketiga, dia dengerin imam. Atau yang keempat, dia dengerin suaranya mubalik. Itu shaut al-mubalik. Falaukan al-mubalik usabiyan hal yakfina. Apakah kalau seandainya mubaliknya sobi, anak kecil, hal yakfi, apakah itu cukup? Jadi sobi yang jadi mubalik ternyata anak kecilnya belum balik. Boleh gak nih kita dengerin beliau? Atau kita mau imam jauh. Imamnya di depan, sof sekian sof. Kemudian ada mubalik. Mubaliknya anak kecil. Gitu. Jadi boleh gak nih kita? Kita ngelihat imam enggak. Sof yang di depan terlalu jauh. Enggak kelihatan juga. Kemudian imam suaranya juga enggak kedengeran. Yang ada suara anak kecil. Suara mubalik. Mubaliknya sobi. Boleh apa enggak? Qala Syekh Abu Muhammad fil Furuq. Syekh Abu Muhammad ini bapaknya Imam Al-Juwayni. Al-Furuq kitab darang kitab Syafi'i masyhur. Wa Ibnul Ustad ini Ibnul Nas siapa ya? Wa Ibnul Ustad saya enggak tahu nih. Kamaluddin di sini tulisnya Kamaluddin Syarah Al-Wasit. Syarah Al-Wasit. Al-Wasit Imam Al-Ghazali. Jadi Syarah Al-Wasit, Al-Wasitnya kitab Imam Al-Ghazali. Wa Ibnul Ustad ini belum, saya enggak tahu nih siapa ini. Qala Syekh Abu Muhammad fil Furuq, Abu Muhammad ini bapaknya Imam Al-Juwayni mengatakan dalam kitab Al-Furuq, begitu juga Ibnul Ustad dalam kitab Syarah Al-Wasit, syaratul muballighi, syaratnya orang muballigh, syaratnya untuk jadi muballigh, kaunuhu thiqah. Dia haruslah terpercaya, thiqah, terpercaya. Wa muqtadha, dan inti daripada perkataan Abu Muhammad fil Furuq dan juga Ibnu Ustaz fi Syarh al-Usid annahu la yakbal khabar, bahwasanya la yakbal khabaruhu, tidak diterima kabarnya anak kecil, karena anak kecil tidak memenuhi kriteria thiqah. Jadi yang diterima itu adalah thiqah. Anak kecil itu enggak nyampe derajat thiqah, maka kalau dia jadi mubalig maka makmum terputus. Artinya syarat berjamaahnya udah enggak ada. Syarat berjamaah yaitu al ilmu, tahu gerakan imam. Tahu gerakan imam itu empat. Pertama, dengar lihat imam, atau kalau enggak lihat shof yang terdepan, kalau enggak dengerin suara imam, yang ketiga, yang keempat dengerin mubalig. Nah, syarat untuk jadi mubalik adalah siqoh. Dan siqoh itu level yang didapatkan bagi orang yang sudah terpercaya. Sudah umur balik. Kalau balik, ya belum balik, masih sobi anak-anak ya nggak dapat. Karena itu ya sudah berjamaahnya udah nggak bisa. Dia bikin jemaah baru. Karena tidak ada yang membuat dia mengetahui gerakan-gerakan imam. Assalamualaikum. قال النووي في شرح المهذب akan tetapi Imam Nawawi mengatakan fi syarh al-muhadzabi dalam kitabnya Syarh al-Muhadzab fi babil azani dalam bab azan. Jadi babnya bab azan nih, bukan bab salat berjamaah. Innal jumhur, bahwasanya jumhur ulama Syafi'iyah maksudnya, qalu mengatakan yuqbal khabaru sabi, diterima itu khabarnya anak kecil. Jadi boleh anak kecil jadi mubalik dan suaranya bisa jadi pedoman kita berjamaah. Fi matariqah, Fima tariqatul musyahadati. Fima tariqatul musyahadah maksudnya apa? Fima dalam hal tariqatul musyahadati, kalau si sobi itu musyahadah, langsung lihat imam gitu. Nah, jadi syarat sah berjamaah al ilmu, tahu gerakan imam. Bagaimana tahu gerakan imam? Ada empat. Pertama, bisa dengerin, bisa lihat imam langsung. Yang kedua, bisa lihat tariqihi. Fima tariquhu berarti. Itu yang lebih bagus tuh. Fima tariquhu. Ini berarti tak marbutunya enggak ada. Gitu. Nah, terusin dulu yang tadi. Yang ketiga, dia dengerin suara imam. Atau yang keempat, mubalik. Nah, mubalik ini syaratnya harus thiqah. Itu kata Imam Abu Muhammad fil Furuq dan juga Ibnul Ustadz fi Syarhi Al-Wasit. Akan tetapi Imam Nawawi mengatakan syarat sobi boleh jadi mubalik, syaratnya sobi tersebut fima tariquhu. Ah, yang enak tariquhu. Fima tariquhu al-musyahadatu. Kalau sobinya ngelihat langsung. Jadi dia sobi anak kecil, tapi ngelihat imam langsung. Ya bisa jadi karena dia ada di pas di soft terdepan, softnya di belakang imam. Kemudian dia punya mic yang masih bagus dibanding mic-nya imam, kan gitu. Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, kan gitu. Nah, jadi kata Imam Nawawi boleh sobi jadi mubalik, boleh. Terus kita yang belakangnya nih ngikutin imam karena suaranya sobi, suaranya anak kecil, boleh. Boleh, syaratnya anak kecil tersebut jadi mubalik, mubaliknya itu karena sebab dia nonton imam, dia matanya ngelihat langsung ke imam. Gitu. Jadi sobinya bukan ngelihat sof yang terdepan, tapi dia langsung ngelihat imam gitu. Jadi itu syaratnya. Sobi boleh jadi mubalik, boleh. Bisa diterima jalan apa namanya suaranya sebagai jalur penghubung antara makmum dan imam. Bisa jadi. Syaratnya apa? Syaratnya anak kecil tersebut musyahadah, langsung lihat imamnya, bukan lihat saf terdepan. Kadalalatil a'ma 'alal qiblah, seperti petunjuk orang yang a'ma, orang yang buta. 'Alal qiblati, yaitu untuk apa namanya? Untuk qiblatun nahwi. Jadi maksudnya orang yang buta itu enggak boleh sholat tanpa menghadap kiblat. Nah, orang yang buta dia harus menghadap kiblat juga sama, cuman dia menghadap kiblat harus diberikan informasinya oleh orang yang musyahadah, langsung lihat Ka'bah gitu. Jadi kalau dia nggak ngelihat Ka'bah ya percuma juga ngasih tahu orang buta. Justru orang buta ini orang yang sedang sangat butuh informasi tentang Ka'bah, maka dikasih taunya oleh orang yang sudah melihat Ka'bah, maksudnya tahu kiblatnya itu dengan musyahadah, musyahadatul Ka'bah atau musyahadatul Masjidil Haram atau musyahadah al-mimbar, kan gitu, al-mimbar al-mu'tamad, mihrab al-mu'tamad, gitu, yang kita bahas di bab kiblat waktu itu. Kadalalatil ama, seperti petunjuknya orang yang buta, alal kibla wa nahwiha, atau sejenis kiblat, wa hiya qaidatun, dan ini jadi kaidah ya, jadi kaidah syafi dari awal ya, dari awal tentang syarat sah berjamaah, syarat sah salat itu bukan cuma ngadep kiblat, tentang waktu salat juga sama, kan gitu. Tentang waktu salat juga sama, hatta sampai-sampai kata Imam Taqiyuddin Ahlis ini dalam salat, waktu salat, kalau ada mustahid dua orang sama-sama istihad sholatnya, yang satu istihad, yang satu istihad, itu istihad masing-masing nggak bisa menggugurkan istihad yang lain. Artinya dia tahu dia sholat dengan waktu yang dia istihad. Yang satu lagi juga sama. Kedua-duanya tuh masih mengkhawatirkan, masih mengkhawatirkan. Artinya tidak bisa membatalkan sholat yang lain. Jadi kaidahnya kalau ada yang musyahadah gitu, ngelihat langsung matahari, ngelihat langsung kiblat, ngelihat langsung Masjidil Haram, nah itu bisa membatalkan sholat orang yang istihad, kan begitu. Wa mas'alatuna fardun min afrodiha. Dan masalah kita ini, masalah tentang tahu salat berjamaah imam, fardun itu salah satu masalah min afrodiha, daripada masalah-masalah yang tadi, kaidah itu. Kaidah bahwa karena kita enggak ngelihat, maka kita harus ngikutin orang yang lihat. Harus ngikutin orang yang lihat. Mas'alatun hasanah. Ini masalah yang baik untuk dipelajari. Asyartu syani, syarat yang kedua. Tadi syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama salat berjamaah itu tahu gerakan imam. Nah, syarat yang kedua adla yataqaddam al-ma'mum, yaitu alla yataqaddam al-ma'mum 'ala al-imam. Ma'mum tidak boleh mendahului imam. Ma'mum tidak boleh alla yataqaddam, tidak mendahului 'ala al-imami, mendahului imam fil mauqifi, dalam masalah tempat berdiri. Di berdirinya enggak, makanya salat berjamaah online itu enggak bisa. Ada waktu awal corona terjadi, ada wacana berjamaah online. Jadi berjamaahnya di rumah masing-masing, tapi tetap berjamaah dengan imam yang ada di masjid. Gak bisa. Karena syarat salat berjamaah itu adalah yataqaddam. Makmum tidak boleh lebih maju. Kalau berjamaahnya online, bisa jadi imamnya di belakang makmum. Fil mauqifi, di dalam tempat berdiri. Li'annal muqtadina bin nabi. Karena al-muqtadin, orang-orang yang sholat ngikutin jadi makmumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah meridai mereka semua, para sahabat yang jadi makmumnya Nabi, lam yunqal anhum, tidak pernah kita dapati riwayat daripada mereka at-taqaddum alaihi, mereka lebih maju berdirinya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuatu yang masyhur, ya. Terjadi setiap hari. Karena terjadi setiap hari, ketiadaan itu mungkin bisa jadi petunjuk. Karena itu sesuatu yang aslinya ketiadaan atau tidak ada yang terjadi. Ini kan tidak pernah terjadi bahwa Nabi Muhammad di posisinya didahului atau para sahabat lebih maju daripada posisinya Nabi. Itu kan tidak pernah terjadi. Nah, ketidakadaan kejadian itu kan bukan dalil sebenarnya. Jadi dalam kitab usul fikih, ketiadaan itu adalah adam itu laisa dalilan, bukan dalil. Jadi al-adam, ketiadaan atau tidak mengerjakannya Nabi itu bukan dalil, karena dalil itu harus sesuatu yang memberikan keyakinan. Tidak ada itu berarti meninggalkan itu ya tidak bernilai apa-apa gitu. Tapi pada sesuatu yang terjadi setiap hari, dan itu terjadinya umum, semua orang tahu, ketidakkejadian itu mungkin bisa jadi petunjuk, sebagaimana ini tidak pernah ada riwayat. Assalamualaikum warahmatullahi hijrah. Tidak adanya riwayat bahwa para sahabat mendahului Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa jadi petunjuk bahwa begitulah salat berjamaah, makmum tidak boleh posisinya melewati posisi daripada imam gitu. Wa kadzal muqtadun bil khulafa'ir rasyidin. Begitu juga al-muqtadun, orang-orang yang jadi makmumnya bil khulafa'ir rasyidin, khulafa'ir rasyidin. Lam yunqal an ahadin minhum, tidak pernah dinukil, tidak pernah teriwayat dari mereka semua, dari salah satu di antara mereka. Dzalik, yaitu kondisi itu, kondisi di mana makmum mendahului imam gitu. Falau taqaddamal ma'mumu 'alal imam, kalau seandainya makmum mendahului imam, batalat salatuh, maka batal sholatnya makmum. Falau taqaddama, kalau mendahului itu siapa makmum, alal imami, mendahului imam, dalam posisi ya, batalat sholatu, sholatnya jadi batal. Alal jadidi, menurut pendapat yang jadid, menurut pendapat terbaru dari mazhab Syafi'i. Al jadid, kama lau taqaddama, sebagaimana lau taqaddama alaihi fi af'alih, sebagaimana kalau si makmum mendahului imam fi af'alih, dalam gerakannya sama, itu juga sama membatalkan. wa ihrami, atau juga mendahului imam dalam ihram, takbiratul ihramnya duluan, dia batal sholat berjamaahnya. Jadi makmum enggak ngikutin imam karena imam belum sholat, kan gitu. Bal hadza afhash fil mukhalafah, akan tetapi ini mendahului gerakan imam atau mendahului takbiratul ihramnya imam itu afhash. Afhash itu apa? Itu lebih buruk daripada dalam hal menyelisih imam. Jadi mendahului atau posisinya lebih maju daripada imam itu buruk. Lebih buruk lagi kalau dia menyelisih gerakan imam, mendahului gerakan imam. Walau taqaddam alaihi fi asna'i shalah. Kalau seandainya si makmum mendahului imam fi asna'i shalati, di tengah-tengah salat, ketika lagi salat, batalat aidan, salatnya juga batal. Liwujudil mukhalafah, karena adanya penyelisihan. Walau syakka hal taqaddama, kalau seandainya dia ragu, makmumnya ragu, hal taqaddama, apakah dia yang dahuluin atau enggak, jadi dia ragu, jadi dia ngedahuluin apa enggak ya, gitu. Hal taqaddama, apakah dia mendahului atau tidak, fasahihu, maka pendapat yang sahih, sihatu sholatihi mutlaqon, sholatnya sah. Jadi dia ragu, dia enggak yakin kalau dia mendahului imam, dia ragu-ragu. Gua dahuluin imam apa barangan ya? Apa jangan-jangan emang gua dulu? Dia ragu tuh. Dia enggak yakin dia yang dahuluin atau tidak. Dan itu sering terjadi. Kalau ragu-ragu, fasahihu, maka pendapat yang sahih, sihatu sholatihi mutlaqan, sholatnya sahih, sholatnya sah, mutlak, secara mutlak. Kada qata abihil muhaqqiqun, begitulah yang dikuatkan, yang dipatenkan oleh al-muhaqqiq. Al-muhaqqiq itu semacam Imam Nawawi, itu muhaqqiq. Imam Ar-Rafi juga bagian daripada muhaqqiq. Muhaqqiq itu adalah ulama-ulama yang levelnya mukharrij. Mukharrij itu muhaqqiq. Muhaqqiq itu adalah ulama yang kerjaannya mentahqiq. Nah, pendapat ini memang benar sesuai dengan kaidah mazhab. Nah, itu muhaqqiq. Itu biasanya pada generasi-generasi yang tertentu, bukan di generasi awal. Generasi awal pembawa mazhab dalam arti beliaulah yang meriwayatkan fatwa mazhab. Nah, fatwa yang banyak daripada ulama-ulama tersebut begitu, itu nanti disortir oleh ulama namanya mukharrijul mazhab. Mukharrijul mazhab, kalau di Syafi'i ada Imam Nawawi, ada Imam Ar-Rafi. Nah, itu mukharrij. Makanya fatwa-fatwa yang keluar dari kitabnya Syarah Al-Muhadzab dengan Al-Muharrar itu menjadi sangat penting, karena itu standar pendapat mazhab gitu. Jadi pendapat mazhab yang banyak itu dari ulamanya, termasuk dari Imam Nawawi, itu kemudian disortir, ditakhrij mana yang pendapat sesuai dengan kaidah-kaidahnya mazhab, mana yang tidak sesuai gitu. Itu namanya muhakkik atau mukharrij. Makanya dalam satu mazhab level tingkatan mustahidnya kan beda-beda. Tergantung zamannya biasanya gitu. Kalau di Syafi'i, Imam Nawawi itu jadi pembantes. Pembantes mutaqaddim dengan mutaakhir, sekaligus dia jadi muhakkik. Kada qata'a bihil, makanya ketika ada perbedaan antara Imam Rafi dengan Imam Nawawi, ya yang lebih didahulukan adalah Imam Nawawi begitu. Salah satu sebabnya, selain karena dia Iraqi itu lebih rapi soal takhrijnya, Imam Nawawi juga kan lebih lama masanya, artinya lebih belakang dibanding Imam Ar-Rafi gitu. Kaza qata bihil muhaqqiq, itulah yang dikuatkan oleh para muhaqqiq. Wa nasu alaihi Syafi'i, dan itu juga dinaskan, dituliskan oleh Imam Asy-Syafi'i fil Ummi, dalam kitabnya Al-Umm. Li'anna al-asl, karena aslinya adamu taqaddum, tidak ada pendahuluan. Artinya tidak ada, aslinya salat seorang makmum itu tidak mendahului. Jadi dia tidak mungkin dikatakan mendahului imam kecuali benar-benar yakin kalau memang dia mendahului imam gitu. Dan keraguan-raguan itu bukan keyakinan, maka kita anggap itu tidak ada. Li'annal aslah adamu taqaddum. Wa qala al-Qadi Husain. Al-Qadi Husain siapa gurunya Imam Al-Baghawi. Al-Qadi Husain mengatakan in ja'a min wara'il imami. Kalau ada makmum datang min wara'il imam dari belakang imam. Ini salat berjamaah nih lagi dikerjain. Dia datang dari belakang imam. Jadi posisinya itu datang memang dari belakang jamaah. Shahat salatnya sah. Gitu. Wa in ja'a min qudamihi. Tapi kalau dia datang dari arah depan imam. Fala tasih. Maka salatnya enggak sah. Jadi salah satu syarat berjamaah itu adalah alla yataqaddam, makmum tidak boleh posisinya lebih maju dibanding posisi imam. Termasuk dalam hal datangnya rupanya Al-Qadi Husain bilang begitu. Jadi kalau dia datang dari belakang, salatnya sah. Tapi kalau dia datang dari depan gitu. Ini kan ada tuh ya beberapa masjid yang pintunya memang pakai begitu. Jadi kalau Qadi Husain bilangnya falatasih, maka sholatnya enggak sah. Maka kalau posisi masjid begitu, dia mundur dulu. Muterin dulu jemaah ke belakang, baru masuk lewat belakang. Falatasih amalan bil asli, sebagai bentuk amalan. Mengerjakan bil asli, hukum aslinya sholat berjamaah. Yaitu makmum harus berada di belakang imam. Memang begitu hukum aslinya. Qala Ibn Rif'ati, Imam Ibn Rif'ah mengatakan wa hadha huwa al-aujuh. Ini pendapat yang paling cakep ini. Al-aujuh itu pendapat yang paling mantap di antara wajah-wajah yang lain gitu. Itu di antara pendapat ulama Syafi'i yang lain, ini yang paling bagus nih. Bahwa makmum tidak boleh datang dari depan imam gitu. Dia harus datang dari belakang imam. Wala tadurrul musawah, dan wala tadurru, dan tidaklah bermasalah, artinya tidak ada masalah, tidak, bukan suatu soal, bukan juga menjadi pembatal salat al musawah, yaitu gerakannya sama, li'adami taqaddum, yaitu sama gerakannya, sama atau jadi posisinya sejajar imam dengan dia, posisi sejajar musawah, atau juga gerakannya sama bareng, juga enggak ada masalah. Adami taqaddum, karena tidak ada taqaddum, tidak ada makmum mendahului imam, enggak ada itu. Tsumma al-i'tibar fi taqaddumi, kemudian yang jadi standar, jadi standar melewati imam. Jadi kan enggak boleh makmum berdiri di depan imam, enggak boleh. Nah, standarnya apa? Standar kalau dikatakan makmum mendahului imam, standarnya al-i'tibaru, standarnya fit taqaddumi, dalam hal mendahului imam atau lebih depan, lebih maju daripada imam, bil aqibi, yaitu dengan aqib. Aqib itu tumit, berarti bukan mata kaki, tumit. Jadi kalau tumit, mungkin ada orang yang mata kakinya lebih maju karena posisi kakinya lebih besar, tapi tumitnya tidak mendahului imam, berarti dia enggak. Jadi yang jadi standar itu al-aqibu, yaitu tumit, huwa muakhiru rijli, yaitu bagian belakang kaki. Tumit tahu ya, tumit di belakang mata kaki di bawah itu namanya tumit. Wa mahallu dzalika fil qiyam, dan posisinya kalau lagi berdiri. Jadi untuk dikatakan orang mendahului atau tidak mendahului imam, kalau lagi berdiri ya posisi itu standarnya itu tumit. Lihat tumitnya. Mendahului atau tidak gitu. Fa in kana qa'idan, kalau si imamnya duduk, imamnya salat duduk. Makmum dikatakan mendahului, gimana nih kalau makmumnya duduk juga? Fal i'tibaru bil aliyati, maka i'tibarnya standarnya dengan aliyah. Aliyah itu kalau bahasa Indonesianya itu tunggir, tahu gak tunggir? Tunggir tuh itu buntut. Kita punya tunggir. Jadi aliyah itu tulang yang muncul antara dua pantat gitu. Itu aliyah gitu. Ya pantat lah kalau kita bilang, karena tunggirnya manusia kebanyakan standar sama kayak pantatnya gitu. Ya tunggir itu aliyah. Jadi kalau lagi berdiri posisi dikatakan mendahului kalau tumitnya lebih maju, tapi kalau duduk dikatakan lebih maju mendahului imam itu pantatnya. Jadi tunggirnya bil aliyah. Wa in shalla muttaji'an, tapi kalau dia salatnya berbaring, miring begitu, fal i'tibaru, maka yang jadi standar adalah al-janbu, yaitu posisi al-janb, posisi miringnya imam begitu ya. Al-janbu, posisi miringnya imam. Karena kalau berbaring miring itu kan imamnya apa namanya, miringnya ke kanan kayak jenazah begitu. Qalahu al-Baghawi, itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi. Thumma hadza fi ghairil mustadirun. Ini kondisi ini dalam kondisi di mana fi ghairil mustadirun bil Ka'bah, salat yang tidak mengelilingi Ka'bah. Jadi di masjid-masjid. Kalau tidak mengelilingi Ka'bah posisinya beda lagi. Ammal mustadirun biha, sedangkan orang yang mengelilingi Ka'bah, fala yadurru kaunul ma'mum, maka tidak jadi soal kaunul ma'mum, posisi ma'mum akrab, itu lebih dekat ilal kiblah, kepada Ka'bah, kepada kiblan lebih dekat, min ghairi jihatil imami, selama dia tidak ada pada arah imam. Ini kan Ka'bah dikelilingi nih gitu. Nah, muter imam ada di sini gitu. Enggak ada masalah kalau makmum yang di sini posisinya lebih dekat kepada Ka'bah gitu. Selama dia bukan ada di arah imam. Di sini arah imam, jihad imam. Jihad imam di sini. Jadi di imam di sini nih. Nah, maka makmum yang ada di sekitar sini itu tidak boleh lebih dekat kepada Ka'bah melebihi dekatnya imam gitu. Tapi kalau dia di sini, dia di sini, dia di sini, dia di sini, dia di sini enggak ada masalah. Jadi yang jadi masalah nih kalau dia ada di arah imam. Nah, ini arah imam nih gitu. Itu mustadir, itu kondisi orang yang kalau salat di Ka'bah begitu. Apalagi kalau lagi normal, keadaan normal biasa ya. Itu memang kebanyakan posisi makmum malah lebih dekat ke Ka'bah dibanding imam. Gitu ya. Nanti kalau antum pernah umroh, kalau sekarang sih nggak bisa ya. Kalau lagi keadaan normal umroh itu begitu. Umroh yang sholat lima waktu itu kan semua berhenti, yang tawaf itu semua berhenti. Nah, semua memang sengaja ngejar itu. Jadi ngejar biar sholatnya dekat Ka'bah gitu. Karena kondisi sholat itu kondisi di mana orang nggak ada lagi yang tawaf kan. Artinya setelah sholat dia langsung bisa nyium Hajar Aswad. Setelah sholat dia langsung dekat rukun Yamani. Maka kondisi itu tuh favorit. Jadi mereka sengaja mas dan mereka tahu tuh waktunya. Jadi kalau udah dekat-dekat waktu sholat mereka baru masuk Masjidil Haram. Nah, gitu. Biar nanti ketika tawaf ke 6 atau ke 5 komat. Setelah iqomat langsung posisinya, wah itu susah sih dapetnya. Susah dapetinnya. Kecuali orang yang berani. Bagaimana tadi? Amal mustadiru nabiha fala yaduru kaunul ma'mum. Maka kalau orang yang sholat mengelilingi Ka'bah, fala yaduru, maka tidak ada masalah kaunul ma'mum, posisi ma'mum akrab. Itu lebih dekat ilal kiblati, kepada Ka'bah, min gairi jihatil imam, selama dia bukan pada arahnya imam. Alal rajihi, menurut pendapat yang rajih, al-maktu' yang memang disepakati bihi, yang al-maktu'i bihi yang disepakati. Idza arafta hadza, kalau kalian sudah tahu syarat sah berjamaah, ada dua berarti syarat sah berjamaah. Pertama, al-ilmu, dia makmum tahu gerakan imam. Yang kedua, tidak boleh mendahului. Kalau kalian sudah tahu, falil imami walil makmum salah satu ahwal. Imam dan makmum itu ada tiga kondisi. Ahaduha, yang pertama, ayyakuna kharijal masjid. Ayyakuna kharijal masjid. Kedua-duanya, imam dan makmum berada di luar masjid. Athaniyah, yang kedua, ayyakuna al-imamu dakhilal masjid. Imam ada di dalam masjid, wal ma'mum, dan ma'mum kharijahu, di luar masjid. Wa hadhihi ta'ti fi kalam Syekh. Ini masalah yang akan datang kita bahas nanti. Ada perkataan Syekh Abi Syuja. Al-hala al-thalisa, keadaan yang ketiga, yakuna al-imamu wal ma'mum fil masjid. Imam dan ma'mum berada pada masjid. Ini posisi yang tadi kita ngomongin. Wa hiya allati dzakaraha Syekh, inilah perkataan yang masalah yang dikatakan oleh Syekh Abi Suja biqaulihi, dengan perkataannya, wa ayyu mawdhi'in shalla, tadi teks yang pertama, wa ayyu maudhi'in, dimanapun sholatnya si makmum di dalam masjid, bisoratil imam, dengan sholatnya imam selama dia tahu, itu berkata. Insya Allah kita lanjut di episode yang akan datang tentang kondisi yang ketiga, al-hala ats-tsalitsah ini. Insya Allah. Mungkin ada manfaatnya. Ini pertama setelah libur 2 pekan. Masih ada penyesuaian, mudah-mudahan ke depan kita berjalan dengan amat baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya rumahnya di Condet, di Kampung Tengah. Jadi kalau ada yang mau ke sini, ada pesawat. Kalau ada yang mau silaturahmi, silahkan datang ke Pondok Arta. Namanya Pondok Arta, Jalan SMP 126. Pondok Arta, Jalan SMP 126. Nah, rumah saya itu rumah nomor pertama. Jadi di Google Map tuh ada tuh Pondok Arta. Arta, A-R-T-H-A, gitu. Insya Allah kita lanjut di episode yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan bagi para asatid, bagi para kiai, para tokoh masyarakat, dengan yang mengikuti kajian ini baik live atau rekamannya. Jika menemukan ada kekeliruan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar atau juga jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksi tersebut, sebagaimana saya juga sudah mendapat koreksi tersebut dari banyak teman-teman yang mengikuti kajian ini sebelumnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.